yakin ku bisa bawamu terbang ke angkasa, menembus pelangi lewat di langit tujuh bidadari. Ku yakin ku bisa temani jasamu malam. Ku yakin ku bisa bawamu terbang ke angkasa, menembus pelangi lewat telangi tujuh bidadari. Ku yakin ku bisa temani jasamu sepanjang umurku. Ku yakin ku bisa bawamu terbang ke angkasa, menembus pelangi lagi tujuh bidadari. Ku yakin ku bisa temani jasamu sepanjang umurku. Ku yakin ku bisa bawamu